kita sendiri. Awak tengok dekat depan, depan Kaabah. Boleh bergaduh. Balik nanti habis satu berapa round tu, nanti kat belakang tu cek pasal. So pun boleh bergaduh. Rapat-rapat sangat apa semuanya boleh gaduh. Dia tolak dia, dia tolak ni. Letak sejadah, yang letak sejadah tu memang memang buat sakit orang-orang, sakit hati dan sebagainya. Ini semua berlaku. Lepas tu kat dekat toilet kat bawah pula merebut. Betul tak? Lambat orang ketuk-ketuk-ketuk, yang kat dalam marah. Dia memang lambat. Ada dia ketuk-ketuk-ketuk. Wah, dia gini-gini dan sebagainya. Ada juga gigit siwak, ada luda-luda, orang marah. Sikit-sikit ni pasal orang marah, orang marah. Padahal ni waktu haji, eh, waktu umrah. Memanglah nak saya khabar. Tapi tak ramai orang yang khabar sebenarnya. Tak ramai. Kalau ditegur jangan tak berkuk dan sebagainya. Mengamuk dia semuanya. Ada kata gini tak boleh ke, apa tak boleh ke, gini kan suka apa semuanya. Dan itu punya pasal pun boleh kan, boleh gaduh. Banyak benda boleh gaduh. Cuba bayangkan ni pasal lain, takkan tak gaduh. Jadi Allah SWT sebutkan ini sebagai nikmat untuk diingat oleh Bani Israel. Generasi yang terlepas itu bukan generasi yang itu. Di mana Allah SWT berfirman, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, mirisilah daripada rezeki Allah. Jadi ini perintah makan dan minum. Adakah wajib makan dan minum? Nah, maknanya ini perintah untuk menunjukkan nikmat. Kerana perintah kalau benda halal disuruh buat, maknanya makanlah dan minumlah, silakanlah. Itu perintah nikmat. Macam tuan rumah apabila awak datang, okay, makanlah, minumlah. Ini bukan perintah dia kan. Tak nak lah, hanya apa je kan. Mana boleh perintah-perintah orang. Saya nak makan, saya tahulah. Saya nak minum, saya tahu. Dia kan ajak, bukan perintah lah. Ajak untuk beri, untuk beri, sebagai memberi, apa ni, sebagai apa ni, mempelawa, memuliakan tetamu dan sebagainya. Jadi itu kita boleh faham daripada bahasa. Begitu juga dalam dalam ayat ini. Lain eh, kalau benda tu asal dia bukan halal, diperintahkan, memanglah dia wajib. Tapi ini bukan. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw. Jadi Allah SWT perintahkan mereka makan dan minum. Allah katakan ni, air ini dan apa juga yang diberikan oleh Allah SWT itu termasuk daripada rezeki Allah SWT. Jadi bukan daripada usaha mereka pun. Allah SWT berikan langsung daripada daripadanya sebagai nikmat untuk mereka. Kemudian Allah kasih satu larangan ataupun peringatan. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan membuat kerosakan. Jadi ta'thaw ni maknanya, asal maknanya adalah bersegera buat kerosakan. Dia bukan hanya buat kerosakan, dia bersegera. Ditafsirkan itu berkeliaran boleh juga, tapi lebih lebih tepat maknanya bersegera. Sekejap, cepat-cepat nak buat sikit-sikit, nak buat, nak buat kerosakan. Dah dapat nikmat Allah SWT, mesti nak bersyukur kepada Allah SWT. Jangan kamu buat kerosakan dengan dosa ataupun dengan membinasakan harta benda ataupun hamba-hamba Allah SWT yang lain dan sebagainya. Jadi jelas daripada ayat yang ayat ke-60 ini, satu lagi nikmat Allah SWT yang menunjukkan akan besarnya apa ni, kita katakan nikmat Allah SWT kepada Bani Israel. Dan jelas bahawa Bani Israel dahulu adalah adalah kaum yang paling mulia yang Allah SWT jadikan atas semua umat. Okay. Kemudian firman Allah SWT, wa in qultum ya Musa, dan ingatlah apabila kamu berkata, kamu ni bukan Bani Israel di Madinah zaman Nabi SAW, tapi seolah-olah mereka yang cakap, sebab datuk-datuk mereka yang cakap, ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, kami tak dapat, kali-kali kami tak dapat bersabar atas makanan yang satu macam ini saja. Jadi di sini pula mereka minta lagi pada Nabi Musa, dan mereka katakan mereka tak dapat sabar atas makanan yang satu. Dan di sini ulama mengatakan dia masih lagi berkenaan dengan ketika mereka di padang pasir. Mereka ada dua jenis makanan. Satu manna, minuman tu, minuman madu tu. Lagi satu salwa, iaitu jenis burung tersebut. Dan dia dua makanan sebenarnya. Tapi Allah kata apa? Ta'amin wahid, satu makanan. Mungkin kerana satu tu minuman, satu makanan, jadi satu makanan. Ataupun ni jenis makanan macam ini, yang satu je satu macam, kami tak dapat sabar, kami tak tahan. Jelak, jemu. Padahal lazat, antara yang paling lazat adalah manawat buat sabar. Dan tak payah payah nak dapatkannya. Tapi mereka kata tak sabar. Lalu mereka kata kan, fad'ulana rabbaka, maka mintakanlah untuk kami kepada Rabbmu. Untuk apa? Untuk keluarkan untuk kita, untuk kami, apa yang ditumbuhkan bumi. Jadi di sini mereka katakan kepada Nabi Musa, doalah untuk kami, doalah kepada Tuhan engkau, wahai Musa, untuk kami. Kenapa dia tak nak cakap doalah kepada Tuhan kami, kepada Allah ke, untuk kami? Dan ulama mengatakan, tunjukkan jeleknya akhlak Bani Israel dengan Nabi mereka. Mereka tak ada adab, mereka kasar. Jadi mereka katakan seolah-olah ni Tuhan kau, Tuhan kau, kita tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Lepas ini tak Tuhan kau, macam tu. Untuk kita nak apa yang ditumbuhkan bumi. Sengaja dirakamkan dalam Al-Quran bagaimana buruknya adab Bani Israel. Bukan untuk kita lepas tu caci dan caci maki mereka dan sebagainya, dah habis. Untuk kita jangan jadi macam mereka. Kita kena adab, kena ada adab terhadap orang lain. Lebih-lebih lagi orang-orang yang dimulakan oleh Allah SWT, ulama'nya, Nabi Musa dah termasuk ulama', ketua dan sebagainya. Jadi kena ada adab. Fad'ulana rabbaka, mintakanlah kepada untuk kami Tuhanmu, supaya dia mengeluarkan untuk kami apa yang ditumbuhkan bumi. Ditumbuhkan bumi, yakni bumi menumbuhkannya, bukan Allah menumbuhkannya. Boleh dikatakan itu. Apa yang Allah apa ni yang bumi tumbuhkan daripada bapeliha, daripada apa-apa sayuran yang tak ada apa, yang tak ada batang, apa yang kat atas muka bumi, yang kat dalam bumi itulah. Itu namanya bukul eh, bapel. Kemudian wakisa iha, daripada apa tu sayur ketimunnya, pum iha, daripada bawang putihnya, pum ataupun tum eh, dia boleh pu, dia boleh tum, bawang putih dan kacang adas. Orang nak kacang adas, semua tahu eh, kacang adas tu. Wabasal iha, dan bawang merah, ini semua yang orang nak. Mereka dah jelak makan benda-benda apa ni, manna wasal wa. Dan mereka katakan ni bumi yang keluarkannya, bumi yang tumbuhkannya. Boleh eh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kena cakap yang Allah tumbuhkannya, baru boleh. Okay. Yes. Takkan tak ajar. Ada Nabi kat depan mereka, mesti yang pertama sekali diorang didakwakan apa dia? Tauhid, kenal Allah SWT, beradab pada Allah SWT. Tapi ni kaum bukan sebarang kaum, ha. Bani Israel jangan main-main. Mereka banyak sejarah hitam mereka. Mereka tak ada ingat ajaran, kejap je lupa. Lepas tu tak ada adab. Kemudian mereka tak cukup nikmat, kubur nikmat, buat maksiat banyak. Dah diajarkan ke tak diajarkan? Baik. Jadi sebenarnya ada satu masalah penting kita nak kupaskan sikit, tentang kita nisbahkan sesuatu kepada lain Allah SWT. Okay. Boleh ke tak boleh? Kalau bila boleh, bila tak boleh? Yang pertama, ada beberapa keadaan kita nisbahkan sesuatu itu. Yang pertama, kita nisbahkan sesuatu itu kepada Allah SWT sahaja. Itu baguslah. Semua yang berlaku semuanya, siapa yang jadikan, siapa yang sebabnya, Allah SWT wahdahu. Ia saja. Yang kedua, kita

dah doa, mesti dia tak perlu orang keluar untuk duduk sama-sama kan. Nanti Allah kan, aku doa, insyaAllah lah kan, keluarkan kebutuhan daripada bumi. Dia menunjukkan bahawa dia tak lakukan. Dan ini menunjukkan bahawa tak semestinya kita asyik sayang je dengan umat, sayang je dengan dengan jemaah dan sebagainya. Semua orang minta, semua kita buat. Ada orang nak buat baik sangat, semua benda dia buat. Benda yang faedah, yang bagus, ada keperluannya, kita buat. Yang tak ada faedah, jangan buat. Bahkan marah mereka, betulkan mereka bagaimana lakukan dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi tak ada faedah. Kenapa dia menggantikan benda yang yang rendah kepada yang lebih baik, kita gantikan kepada yang tak baik, tak bagus. Jadi Nabi Musa tak lakukan, tak lakukan demikian. Itu tafsiran hancurkan Malaysia ini. Jadi maknanya kamu minta benda-benda ni semuanya, kat mana-mana kota kamu boleh dapat. Kalau nak ya, maksudnya macam itulah. Kenapa kamu gantikan benda yang yang baik ni kepada yang tak baik? Mana-mana boleh dapat. Allah berikan ini, ini lagi bagus. Jadi maknanya Nabi Musa AS, dia tidak tidak melayan permintaan kaumnya tadi. Dan ini sebenarnya nak tunjukkan kepada kita yang baca Bani Israel ke dan sebagainya, bahawa jahilnya Bani Israel, tak kenal dan tak kenal akan nikmat Allah SWT kepada mereka. Ya, kat mana tu? Dia lebih baik jelas dia datang daripada Allah SWT langsung. Kalau berikan kepada mereka tanpa usaha payah, dan Allah sebutkan semua itu sebagai nikmat. Apa dia ada dan manfaat semuanya, kita tak ingkari lah. Apa posting ke apa semuanya lah. Tapi bila nak bandingkan dengan apa yang diturunkan kau daripada bumi ini, dengan apa yang Allah berikan, ini semuanya adalah meningkatkan benda yang baik kepada yang tak baik. Sebenarnya faedah lain, ulama mengambil faedah daripada ayat ini, bahawa seorang Muslim itu tak boleh bercukup dengan benda yang yang kurang, mesti yang lebih lebih baik, yang lebih baik. Lebih-lebih dalam urusan-urusan yang penting, urusan-urusan agama dan sebagainya, jangan cukup mediocre je kata orang tu, tak boleh. Dan juga dalil daripada ayat ini kita boleh ambil faedah bahawa kita dibenarkan untuk berlapang-lapang dalam makan dan minum, pakaian dan sebagainya. Tak salah. Bukan sebagaimana yang dipahami sebagian orang bahawa itu tak bagus, itu kurangnya takwa dan sebagainya, tak zuhud dan seterusnya. Apa ya? Kita makan sedap-sedap, kita minum pun sedap-sedap, pakai bagus-bagus, pengenderaan bagus-bagus. Tak ada. Ini dah ada. Benda yang baik kan? Mana orang keluar lagi baik, dia suruh jangan gantikan dengan yang kurang baik. Maknanya boleh. Cuma ada satu dia syarat dia, syukur pada nikmat Allah SWT terhadap nikmat baik-baik ini. Satulah. Yang kedua tu, jangan sampai membazir. Maka baik-baik tak apa. Kerana Nabi SAW, sahabat-sahabat selalu kasih dia makan kurma dan sebagainya. Dan Nabi SAW bila datang kurma, Nabi SAW makan-makan. Dan kalau dia kurma yang baik, Nabi SAW makan-makan juga. Dan sahabat-sahabat pun kasih yang baik-baik kepada Nabi SAW. Yang tak sedap-tak sedapnya, Nabi sahabat-sahabat makan. Yang bagus saja dia kasih kepada kepada Nabi SAW. Kadang-kadang tak tulak. Itu menunjukkan bahawa boleh kita apa ni, bersenang-senangan dengan nikmat-nikmat seperti ini. Tak ada apa-apa, jangan jangan sampai membazir. Kemudian waduribat alaihimu zillatu wal maskana, dan ditimpakan ke atas mereka, kepada mereka niksa dan kehinaan. Terjemahan dia kata lalu. Jadi kalau waw ni sebenarnya waw istiknafi ya, dia khabar, dia permulaan, bukannya lalu. Dan dia ada khabar baru lah, yang baru. Ditimpakan kepada mereka niksa dan kehinaan. serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Jadi lepas itu mereka dapat kehinaan, zillah. Zillah ini kehinaan kerana mereka tak dapat jumpa musuh. Tak dapat jumpa musuh, mereka akan hina, mereka akan kalah. Mereka akan sentiasa takut nak jumpa musuh. Itu hina, kehinaan yang dimaksudkan daripada ayat. Sentiasa dalam kehinaan. Sebab itu dalam ayat dalam surah Suratul Hasyr, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i durur. Mereka-mereka ni, Bani Israel, orang Yahudi ni, tak akan berperang kepada, berperang dengan kamu. La yuqatilunakum jami'an, tidak akan berperang kepada kamu secara direct jami'an, melainkan illa fi qura muhassanatin, melainkan di balik apa ni, benteng, kawasan kota yang dilenteng, baru mereka nak lawan. Ila fi qura muhassanatin aw min wara'i judur, ataupun di belakangnya tembok-tembok. Lepas tu kan diorang tak berani. Itulah zillah yang Allah berikan kepada mereka, contohkan kepada mereka. Sentiasa macam itu. Dia tak berani nak perang secara langsung. Yang mereka kalau ada pun dapat buat yang kita lihat sekarang ni, sebab batuhum bainahum syadid, mereka punya gaduh-gaduh tu, pertengkaran antara mereka tu kuat. Baksuhum bainahum syadid, kasabuhum jami'an wa quluhum syatta. Kamu sangkakan mereka ni semua satu hati, tapi sebenarnya hati bertipah-tipah. Quluhum syatta, semua sebenarnya tak setuju, semuanya bergaduh-gaduh dan sebagainya. Kasabuhum jami'an wa quluhum syatta. Jadi itu adalah sifat orang, orang Yahudi dan Israel. Jadi macam mana diorang boleh tawan negeri Islam lah, itu punya ramai dan sebagainya, punya Palestin dan sebagainya? Sebab mereka lawan semua daripada, daripada belakang. Yang tolong mereka semuanya adalah kawan-kawan, kawan mereka orang Nasrani yang tolong mereka, orang Kristian, orang Eropah dan sebagainya. Tak ada mana dia boleh duduk situ. Dia kalau depan-depan dengan orang Arab, habis dia punya orang-orang Islam. Itu firman Allah SWT. Allah katakan ditimpa kepada mereka azillah, kawan. Mereka tak sanggup nak berdepan dengan musuh. Wal maskanah, dan Allah timpakan kepada mereka maskanah, maskanah kemiskinan. Dalam surah 21 tu, kemiskinan, kefakiran, keterpurukan bagi Indonesia dia. Jadi mereka miskin selalu, tapi orang Yahudi kaya-kaya. Itulah sampai jutawan tak? Ha, yang miliki saya tak besar-besar semua orang Yahudi. Bahkan ada sampai miliki apa, pulau-pulau dan sebagainya, hotel-hotel semua dia yang dapat. Macam mana Allah berkata mereka dijutakan kemiskinan, kefakiran? Jawabnya, kemiskinan ni ada dua makna. Sebenarnya makna asalnya adalah tidak adanya keberanian. Awak miskin bila awak ni tak berani. Tak berani dari sudut apa? Awak tak berani untuk berkorban atau berusaha dengan diri sendiri. Karamunaf. Jadi maknanya kamu kalau nak capai sesuatu, kamu miskin, kamu fakir, kamu tak dapat keluarkan, usahakan untuk dapatkan. Tak nak. Yang kedua adalah yang biasanya, iaitu tidak berani untuk mengeluarkan harta kerana kamu sangat fakir. Jadi itulah yang ditimpa kepada Bani Israel. Mereka sentiasa kalau nak lakukan satu, mereka takut, tak berani. Jadi mereka miskin, fakir, hati mereka tu miskin sangat. Dan mereka tak suka bila dapat harta banyak-banyak pun, mereka tak berani nak keluarkan. Takut apa? Takut miskin. Sifat zahir memang ada pada kami. Sebab tu mereka collect, mereka kumpul-kumpul harta, kumpul-kumpul. Mereka takut nak keluarkan sikit pun. Makin banyak mereka dapat, makin banyaklah mereka nak kumpulkan. So sifat Yahudi. Jadi bukan maknanya yang fikir bahawa mereka tu miskin, tapi hati mereka ni miskin. Apa perbedaannya? Dan Allah kata lepas itu wabau bighadabin min Allah, dan mereka kembali dengan kemurkaan daripada Allah. Jadi jelas Bani Israel Yahudi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Itu lagi satu balak yang ditimpa kepada mereka. Ini bukan zaman tu ya, tapi sampai akhir zaman memang macam ni. Dan ini juga membuktikan bahawa Allah SWT mempunyai sifat Al-Ghadab, iaitu murka. Dan orang kata, oh tak boleh, mana Allah boleh marah? Kalau kita marah, apa jadi? Kita punya urat leher semua tegang, muka kita jadi merah padam. Betul tak? Kita akan menggeletar dan sebagainya. Mana boleh Allah SWT marah? Mana Allah SWT boleh? Boleh murka. Habis ni ayat Allah murka? Tak ada lah, Allah tak murka lah. Maknanya lain. Maknanya apa? Maknanya Allah akan balas. Allah akan balas intiqam. Yang ini perbuatan lah daripada Allah SWT. Kata Allah tak ada sifat kemurkaan. Ini termasuk daripada ta'wil. Yang mula pandai buat ta'wil ni orang-orang Bani Israel juga yang mula. Macam tadi sifatun, ampunkanlah dosa kami. Dia kata sifatun, gandum. Ini semuanya takrif. Tukar-tukar kalimat-kalimat Allah SWT. Jadi Ghadab dia tukar jadi intiqam. Wabau bil intiqam min Allah. Mereka kembali dengan balasan revenge daripada Allah SWT. Ini semua kepalsuan batil. Allah SWT muka tapi tak macam makhluk punya muka. Yang layak bagi Allah SWT, kita beriman kepada sifat yang Allah SWT sifatkannya di Al-Quran ataupun yang disifatkan oleh Nabi-Nya dalam hadis-hadis yang satu. Dan kita fikirkan bagaimana dan sebagainya. Zalika bi'annahum, kemudian Allah terangkan sebab mereka dapat balak-balak ini. Demikian itu adalah kerana mereka sentiasa kufurkan ayat-ayat Allah SWT. Ayat-ayat SWT ni ada dua. Satu ayat-ayat SWT syar'iyah, hukum ahkamnya. Mereka selalu langgar je hukum-hukum Allah SWT yang halal mereka haramkan, haram yang halalkan dan sebagainya. Mereka langgar. Lagi satu ayat-ayat SWT kauniyah, universal. Ayat-ayat menunjukkan kebesaran Allah SWT, nikmat-nikmat Allah SWT dan sebagainya. Itu semua mereka kufur. Itu sebabnya mereka kena timpa balak-balak tadi, kehinaan dan kepatiran hati. Dan وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, dan sebab mereka selalu membunuh Nabi-Nabi dengan tanpa kebenaran, dengan tanpa sebab munasabah. Mereka bunuh Nabi-Nabi. Ini terbongkarlah sifat Bani Israel. Mereka begitu punya jahat, kufur kepada ayat Allah SWT, sampai-sampai mereka bunuh orang yang paling baik dalam dunia. Siapa lagi paling baik kat dalam dunia daripada Nabi-Nabi? Jadi yang paling baik. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, orang yang paling jahat, yang paling celaka di sisi Allah SWT adalah orang yang membunuh Nabi ataupun yang dibunuh oleh Nabi. Itu orang yang paling jahat. Syirrul khalqi indallah alladhi yaqtuluhun nabi aw yaqtulun nabi. Yang bunuh Nabi ataupun yang kena bunuh dengan Nabi. Jadi ini orang-orang yang paling jahat. Bani Israel yang disebutkan kat sini, yang paling jahat dan kafir pada ayat Allah SWT, mereka bunuh Nabi-Nabi. Dan Allah katakan bighairil haq, dengan tanpa alasan yang munasabah. Ada ke bunuh Nabi itu ada alasan punya? Ada tak jenis yang munasabah yang dengan haq? Tak ada. Kenapa Allah katakan macam ini? Bighairil haq. Tak ada lah. Bahawa turunan Nabi ni dah cukup lah. Mereka bunuh Nabi-Nabi. Jawabnya, nak jelaskan bahawa mana boleh bunuh Nabi, itu tentu perkara yang tidak benar. Jadi kamu kalau buat itu, tak akan sekali-kali kamu lakukan sesuatu yang benar. Bahkan lawan daripada kebenaran adalah kebatilan, kezaliman. Jadi mereka bunuh Nabi-Nabi dengan kezaliman, dengan tak ada alasan dan sebagainya. Rasulullah Nabi Nah Dia Raya Rihab. Kemudian Allah terangkan lagi juga apa sebabnya zalika bima ataw wa kanu ya'tadun. Dan demikian itu disebabkan mereka selalu buat maksiat atau buat maksiat durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka selalu melampaui batas. Kita ada dua perkara kat sini. Mereka selalu buat maksiat, sebab tu mereka kena macam ini. Zalika ni, demikian ni, semua sekali, bukan yang dalam ayat 60 dan 61 ni je, tapi semua yang sebelum-sebelum tu semua ni. Nikmat-nikmat yang dapat mereka kumpul, mereka minta benda yang tak pernah sabar. Nak minta tengok Allah SWT tak ada terang-terangan ke ada? Ha, tu semuanya sebab mereka banyak buat maksiat. Bima akau, dan maksiat itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ulama mengatakan mengkhususkannya meninggalkan perintah tarkul ma'mur. Wa kanu ya'tadun, mereka melampaui batas. Melampaui batas ni ada dua macam. Satu, tidak melakukan, menahan diri daripada melakukan perkara yang diperintahkan secara melampaui batas. Disuruh buat, disuruh keluarkan zakat, tak nak buat. Suruh ini jihad, tak nak buat. Itu melampaui batas punya. Kemudian yang kedua jenis melampaui batas adalah menganiaya orang. Kalau buat baik pun, buat dia lebih-lebih. Itu melampaui batas tak? Ha. Kalau ambil wuduk orang 3 kali, dia 4-5 kali. Melampaui batas. Itu sebabnya mereka kena macam ni. Ataupun melampaui batas, menganiaya orang dan sebagainya, itu jelas sekali. Jadi kalau solat dua, orang solat 4 rakaat, dia solat 5. Dan ini semuanya, kata ulama, kita kena ambil perhatian. Kenapa mereka kaum yang hina, kaum yang yang miskin, kaum yang dimurkai oleh Allah SWT, inilah sebabnya banyak buat maksiat. Akhirnya mereka kafir. Sebab maksiat itu dari dul kufri. Dia adalah apa ni? Jembatan. Nah, jalan jembatan kepada kekufuran. Sebab lepas maksiat, awak buat maksiat, awak lekeh-lekeh dengan dia, oh buat lagi satu maksiat. Awak lekeh-lekeh dengan dia, buat lagi tak ada apa-apa. Yang satu, yang dua, buat makin besar. Buat makin besar, buat makin besar. Akhirnya buat makin paling, yang paling besar. Sampai kan boleh bunuh lagi, kita datang ke mana? Pasal mereka selalu buat maksiat, selalu melampaui atas. Sebenarnya yang membinasakan kaum-kaum sebelum kita ni, al-ghulu, melampaui batas. Kalau kita tak jaga-jaga dalam bab ini, kita melampaui batas dalam agama kita ke atau sebagainya, kita pun akan binasa, tentu sekali. Dan dalam salah daya dengan kita, kita akan ikut satu persatu, langkah demi langkah orang-orang sebelum kita. Dia masuk lubang pun, kita masuk lubang. Tentu kita akan ikut mereka. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani, yang riwayat-riwayat yang lain. Mereka-mereka itu adalah kaum Rom dan Parsi. Rom kira Eropah, Parsi Majusi, orang-orang Melayu. Kalau kita ikut ni, kita binasa. Jadi empat golongan ni tak ikut. Tapi kita tentu akan ikut Yahudi, Nasrani, orang Rom dan orang Parsi. Ini adalah yang satu. Apa-apa soalan? Tuan-tuan, tadabur ayat-ayat ini mungkin lebih banyak lagi faedah yang kita boleh dapat. Yang diterangkan tadi hanyalah sedikit saja yang Allah SWT ilhamkan kepada ulama-ulama ni. Saya cuma sampaikan itu. Dan kita dapati bahawa kadang-kadang dalam tafsir tu ada juga khilaf, ada juga tarjih dan sebagainya. Tafsir tu maknanya kita kuatkan antara dua pendapat tarjih, tapi tentu sekali mempunyai dalil dan hujjah. Bagaimana yang tadi itu, bahawa Nabi Musa AS sebenarnya tidak minta kepada Allah SWT untuk Allah SWT keluarkan daripada bumi untuk makanan yang ganti tambahan untuk kaumnya. Tapi dalam buka mengatakan baliknya. Hujannya dari sudut itu kita katakan kuat. Kemudian dalam kitab 122 berkenaan dengan mukjizat keluarnya air daripada bumi ini dalam mutasyat 204 terpancarnya air dari batu merupakan mukjizat yang amat besar. Ini faedah daripada ayat tadi. Tetapi memancarnya air dari sela-sela jari jemari Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang jauh lebih besar. Dan kita tahu ini hadis mutawatir bahawa Nabi SAW didekatkan kepadanya sebuah bekas ada air kat dalam. Jadi apa berlaku? Nabi SAW letakkan tangannya yang mulia kat dalam air tersebut, diangkat, keluarnya air mancup daripada jari-jari. Lagi hebat. Kalau air keluar daripada batu, hebat. Nak kata hebat, ya hebat. Tapi biasalah keluar air daripada batu. Apa pun kata dalam Al-Quran, wa inna minal tijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada dari batu-batu keluar daripadanya air. Satu mujizat pun ada keluar. Di mana dekat gunung-gunung dan sebagainya keluar air daripada batu, memang jenis air keluar daripada batu memang ada. Tapi keluar daripada tangan tak ada kena-mengena dengan air, tak ada kena-mengena dengan bekas air dan sebagainya. Jadi itu mujizat yang lebih besar. Dan kalau kita ingat lagi kata Ibn Kathir, Rahimahullah, tak ada mujizat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tentu Nabi SAW ada juga mujizat tersebut ataupun penyumbangnya yang sama ataupun lebih besar. Apa mukjizat yang dahulu umat ni akan ada. Tapi kalau untuk Nabi dia mukjizat lah. Tapi kalau selain Nabi, sahabat ke wali-wali dan sebagainya, dia kita namakan karamah, kita namakan mukjizat. Namun semuanya itu mukjizat ke karamah tu menunjukkan kebenaran Nabi. Menunjukkan kebenaran Nabi sangat sekali. Dan takkan keluar karamah tu melainkan atas orang yang mengikut Nabi. Orang yang tak ikut Nabi mana boleh keluar karamat? Ada dekat khabar gua tak tahu kan, ada satu rasa ni perempuan tu, dia kena Parkinson disease dan sebagainya, mungkin tu lah. Jadi dia koma. Jadi dia kata dia istirahat lah dengan Pope John Paul yang baru mati tu. Betul lah. Jadi apa jadi? Dia selamat kan? Tiba-tiba dengan cara adik dia, jinan kau tak silap eh. Jadi dia sembuh. Dia sembuh. Jadi kelebihannya apa, tawasul ataupun apalah dinamakan tu kepada orang yang dah mati pun. Dan sekarang laporan Isa Ajay ini, mereka hantarkan file-filenya kepada mana? Kepada Vatikan dekat sana tu. Kepada kumpulan-kumpulan padri-padri. Dan nak sahkan betul ke tak betul. Tapi mereka perlukan lagi satu miracle Lagi satu benda yang ajaib baru boleh jadikan Pope John Paul tu jadi saint, jadi wali. Tuhan Allah. Dia dicarat nak jadi wali. Lepas awak mati, ada dua benda ajaib yang berlaku disebabkan awak. Nanti dia jadi sen, awak tahu lah apa jadi kan. Nanti dia orang namakan dia sen apa, buka sen dan sebagainya, ada gereja dia. Yang bukan jadi sen bukan Allah SWT, tapi adalah hak muka je lah. Bila sepatutnya kita doa kepada Allah SWT secara langsung. Dalam semua perkara lah sepatutnya kita doa secara langsung kepada Allah SWT. Takkan tak ada pun keadaan yang mana kita tak payah doa. Kita minta je orang lain doakan untuk kita. Tidak ketawasul yang boleh dibolehkan. Tak ada. Tetapi yang ada adalah semua kita dalam apa keadaan pun kita doa kepada Allah SWT dan kita bertawasul kepada orang lain. kita dedan. Takkanlah kita seorang apa ni suruh apa ni Nabi SAW minta hujan, kita pun diam je, tak amin, tak apa, tak baca apa semuanya. Macam mana Nabi SAW waktu khutbah Jumaat tu turun hujan? Kata sahabat-sahabat amin kan, ha? Sahabat-sahabat pun doa, sahabat-sahabat pun semayang istisqa' dan sebagainya, baru turun hujan. Dan perkara yang kita minta, kalau yang nak dimaksudkan tu apa jenis keadaan tu kita minta tawasul kepada orang lain, bila dia berlaku perkara yang umum, maka kita secara umumnya lah, ramai-ramai kita panggil orang untuk tawasul dengan dia, orang yang soleh dan sebagainya, tadi kemarau dan seterusnya. Tapi benda-benda peribadi takkan nak satu kampung awak panggil untuk tawasul, untuk doa. Tapi tu orang buat eh, dia panggilkan hati-hati kat mana yang mak takdir ke apa, kat madrasah ke apa semua, dia kasi makan. Belum dikasi makan, dia suruh baca yakin, dia suruh talil, lepas tu dia suruh salat hajat. Salat hajat dia, belakang dia kan? Dia ada imam, belakang dia ada sam dan sebagainya. Tapi semayang pun tak ikut imam, semayang sendiri. Subhanallah, pelik saya tengok macam ni. Ada kan? Banyak, kat masjid-masjid diorang buat juga. Lepas tu habis kasi makan, diorang sakit tak, susah dan sebagainya. Itu bukan lah, itu tak diajar dia. ketika fasidah burai apa ni busairi burda dan sebagainya macam-macam, dan dalam dia ada macam-macam kesalahan yang besar terhadap haknya Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka samakan sebahagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat makhluknya Ustaz Nabi sekalian. Macam-macam. Yang paling jelas, yang paling batal sekali, awak buka kitab berjanji, awak jumpa bahawa Nabi SAW bukan diciptakan daripada tanah macam saya dan awak, tapi dia diciptakan daripada cahaya. Cahaya apa pula tu? Cahaya Allah SWT, yang ini zat Allah SWT. Dan dia dah wujud sebelum dia dijadikan manusia, dilahirkan oleh ibunya, dia dah ada dah cahaya tu. Dan cahaya tu berganti-ganti daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi itu, Nabi ini, sampai kepada bapa dan ibu, sampai kepada ini. Dan mereka tafsirkan ayat dalam surah Syuara, وَتَفَلُّ بَكَفِي سَجِدِينَ. Dan kami nampak kamu punya ganti-ganti bergerak-gerak dalam orang-orang yang sujud. Dan mereka tafsirkan orang-orang sujud ini adalah Nabi-Nabi. Padahal yang kita tahu apa dia? Yang sujud tu orang yang sembah sembahyang lah. Nabi SAW salah satu daripada orang yang sembahyang. Allah kata, kami nampak engkau sama-sama sujud dengan orang-orang yang sujud gerak-geri. Kami semua kami nampak. Sama macam Allah kata, kami tidaklah kamu mengamalkan sesuatu, tidaklah kamu baca Quran dan sebagainya, melainkan kami ada pada kami ada bersama kamu ketika kamu lakukan ini. Maknanya menunjukkan tentang ulah Allah Allah SWT dan ikhsan Allah SWT Allah bersama hamba-hambanya yang buat baik kepada dia. Itu yang kita patutnya faham, tapi mereka faham benda lain bahawa semua dah ada, Nabi SAW dah ada. Jadi jawapan kita, kita kena faham bahawa Nabi belum jadi Nabi sampailah dia dapat wahyu. Jadi 40 tahun sebelum dapat wahyu tu dia bukanlah Nabi. Awak kalau etikatkan dia Nabi sebelum 40 tahun sebelum kat Gua Hira tu, maknanya awak dah dakwah orang bukan Nabi jadi Nabi. Apa hukum kita kata orang bukan Nabi? Saya Nabi, awak Nabi ke apa? Hukum ya? Islam lah. Tapi Nabi belum jadi Nabi, awak kata dia dah, dia dah Nabi lah. Tapi kalau awak faham, dia hanya dari nanti lepas dia dapat wahyu Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kesalahan yang besar. Allahuakbar. InsyaAllah kita tulis mudarur yang benar daripada Allah Subhanahu Wataala, dan tidak boleh dikira di syaitan. Kalau hadza tasallahu wa inna lakum ta'lamuna inna Allahu rabbukum ana qallana anbuta shallallahu alaihi wa sallam.